tuan jadi aku takkan mau pergi. Biar nyonya maki aku tetap saja sudah. Jadikan teman cinta kedamaian. Bukan benih cinta, kasih sayang. Kita tua.